apabila dia berharokat sukun atau terletak pada waqaf. Terletak pada waqaf. Dan sebelumnya ada huruf ya sukun dan sebelumnya berharokat kasrah atau di bawah. Maka itu menjadi tipis ro-nya. Seperti ayat ini, alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Keliru orang yang membaca alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Tebal jadinya. Dia harus tipis. Kenapa? Karena ro-nya kalah dengan ya dan sebelumnya huruf hidup yang berharokat kasrah. Nah, itu sedikit tentang tajwid. Mudah-mudahan bermanfaat dan semakin membuat bacaan Al-Quran kita menjadi baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang nasakh. An-naskhu. Dan kita katakan nasakh itu adalah perpindahan dari sebuah hukum kepada hukum yang lain atau apa? Penghapusan. Hukum ini dihapus dengan hukum yang lain. Itu disebut dengan hukum nasakh. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan oleh Syekh Hafidz rahimahullahu taala, wa kanal yahudu yungkiruna an-naskha. Kaum Yahudi mengingkari hukum nasakh. Mereka tidak percaya ada hukum yang dihapus atau ada hukum yang dipindahkan, tidak percaya. Wa yaz'umuna annahu la yajuz. Dan mereka mengira bahwasanya perpindahan hukum menjadi dari hukum ini kepada hukum yang lain atau dari hukum ini dihapuskan, maka ini tidak boleh. Ini perakiraan kaum Yahudi. Wa huwa madhkurun 'indahum fit Taurat. Padahal hal itu disebutkan pada diri mereka di dalam kitab Taurat. Fa inkaruhum lahu kufrun wa hawa mah. Maka pengingkaran mereka terhadap hukum nasakh itu hanya benar-benar kekafiran dan juga hawa nafsu yang murni. Dan ini penyakit dari pengingkaran manusia terhadap hukum Allah. Penyakit dari pengingkaran manusia terhadap hukum Allah kita bisa ambil pagi ini, yaitu yang pertama adalah karena murni kekafiran. Yang kedua karena murni hawa nafsu. Ya. Jadi seorang mengingkari hukum Allah karena murni sebuah bentuk kekafiran atau karena murni sebuah hawa nafsu. Ada perkataan menarik yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah atau Ibnul Qayyim, yaitu fitnatus syubhat, godaan, cobaan syubhat itu taqdimul aql ala syara. Sebabnya cobaan syubhat, tahu cobaan syubhat, Pak? Apa contoh cobaan syubhat? Kerancuan syubhat itu apa? Pemahaman yang salah terhadap agama. Ya. Misalkan pemahaman-pemahaman dari kaum liberal salah terhadap agama. Pemahaman-pemahaman yang keliru tentang kaum Ahmadiyah salah terhadap agama. Seperti misalkan nas yang tegas sudah menunjukkan bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengangkat ayat bahwasanya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul. Telah kami utus di setiap umat seorang rasulan. Ini menunjukkan bahwasanya setiap umat selalu ada rasul. Ini pemahaman mereka. Itu namanya syubhat. Ya, kerancuan dalam memahami agama itu namanya apa? Syubhat. Nah, ujian dan cobaan syubhat ini asal muasalnya adalah mengedepankan logika dibandingkan syariat, dibandingkan agama. Seperti orang-orang liberal misalkan menyatakan bahwa khamar diharamkan oleh Allah karena di padang pasir, yang mana padang pasir tanah Arab adalah tanah yang tandus, panas. Khamar pun panas. Panas plus panas maka akibatnya akan menjadikan mabuk seseorang. Adapun khamar yang diminum di tengah kutub utara yang dingin maka tidak mengapa menurut mereka. Ini kerancuan dalam beragama. Dan itu sebabnya apa? Mengedepankan akal dibandingkan syariat. Ya. Di sana ada fitnatus syahwat, cobaan syahwat. Syahwat itu ada tiga. Syahwat berupa kemaluan dan sekitarnya. Syahwat perut, syahwat terhadap harta, ya, dan syahwat terhadap kekuasaan, yaitu terhadap harga diri dan kekuasaan. Kalau fitnatus syahwat, cobaan syahwat ini asal muasalnya atau penyebabnya adalah taqdimu al-hawa 'alal 'aql wasyara'. Artinya mengedepankan hawa nafsu dibandingkan logika dan syariat. Nah, ini masuk ke dalamnya. Kaum Yahudi mengingkari hukum nasakh. Kenapa? Karena hawa nafsu. Karena menginginkan harta, menginginkan kedudukan, menginginkan ketenaran, menginginkan syahwat dunia. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, pelajaran yang menarik dari pagi ini adalah kebiasaan kaum Yahudi adalah mengedepankan hawa nafsu dibandingkan syariat. Dan itu penyebab utama cobaan syahwat. Saya beri contoh mudahnya ya. Kenapa orang menghalalkan segala cara untuk mengais rezeki? Pentol bakso yang aturan dari daging sapi dibuat dari daging tikus, daging babi, daging yang macam-macam. Padahal daging sapi lebih banyak di pasar dibandingkan daging tikus. Ya. Ini pada ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kenapa orang ketika mengais rezeki menipu, mencuri, mengoplos, memalsukan, mengatakan ini barang kualitas nomor 1 padahal kualitas nomor 5, mengatakan ini barang sudah sesuai dengan komposisinya, sesuai dengan permintaan padahal dikurangi. Kenapa demikian? Karena lebih mengedepankan apa? Hawa nafsu dibandingkan syariat. Itu kaum Yahudi. Setiap perbuatan yang mengedepankan hawa nafsu dibandingkan syariat, maka itu adalah mencontoh kaum Yahudi. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bentuk kaum Yahudi dalam hal ini apa? Mereka lebih mengedepankan hawa nafsu mereka daripada mereka menerima hukum nasakh. Kenapa mereka menolak hukum nasakh? Karena tidak bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Baik. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan di sini fa akhbarallahu taala an hikmatihi fin nasakh wa annahu ma yansakh min ayatin atau ma yunsakh min ayatin aw nunsiha aynun nunsiha al ibada fanuziluha min qulubihim nati bi khairin minha wa anfa'u lakum aw mithliha. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang hikmah di dalam nasakh. Dan ingat, semua perbuatan Allah selalu ada hikmahnya. Perbuatan Allah itu tidak lebih dari 3 sisi. Penciptaan makhluk, apapun jenis makhluknya. Pensyariatan, beberapa syariat dalam Islam. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, pensyariatan, itu adalah ciptaan Allah. Yang ketiga, yaitu penghalalan, pengharaman. Selalu ada hikmahnya dalam tiga hal ini. Termasuk di dalamnya hukum nasakh. Ini masuknya ke dalam pensyariatan. Selalu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Bahwasanya tidak ada ayat yang dipindahkan hukumnya atau dihapuskan dari hamba-hamba hukumnya kecuali Allah mendatangkan yang lebih baik, yang lebih bermanfaat untuk manusia, atau yang semisal dengannya, atau yang semisal dengannya. Lihat saja, apa saja, cari hukum Allah yang Allah ganti dengan hukum lain, itu pasti menunjukkan kepada lebih baik, lebih bermanfaat, atau semisal dengannya. Saya beri contoh, hukum ziarah kubur, itu termasuk masuk ke dalam hukum nasakh. Awalnya dilarang, kemudian diganti hukumnya setelah dilarang menjadi apa? Diperbolehkan. Dilarang kemudian diperbolehkan. Ternyata ada faedahnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan harus menjadikan catatan bahwa hikmah yang paling bagus hanya berasal dari Al-Qur'an dan sunnah. Jangan bikin hikmah-hikmah sendiri. Ya. Ahli hikmah jangan menjadikan kita membuat hikmah-hikmah tersendiri yang mengakibatkan kita nantinya terperosok ke dalam mengatakan tentang agama Allah tanpa ilmu. Seperti hikmah angka 7. Tawaf 7. Sujud 7 anggota. Langit 7, bumi 7, hari 7. Apalagi? Maka dijadikanlah 7 sebagai angka keramat. Ya, angka keramat. Ini pengambilan hikmah tanpa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Hati-hati, banyak orang yang keliru dengan perkara hikmah ini. Ya. Sebagian ulama, sebagian orang-orang yang ahli ibadah, mereka keliru dalam hikmah karena kenapa? Karena mengambil hikmah tidak berdasarkan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmah nasakh adalah Allah akan menggantikan hukum dengan hukum yang lebih baik, dalam artinya lebih bermanfaat untuk kita, atau yang semisal dengannya. Contoh tadi, ziarah kubur asalnya dilarang, dinasakh menjadi dibolehkan. Apa manfaatnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Sesungguhnya berziarah kubur mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Oh, berarti nanti saya cuma seperti ini. Ya. Subhanallah, apalagi kemarin ngubur orang di tanah licak, tanah liat yang berair, dan ini belum musim penghujan di Banjarmasin. Saya berpikir masukkan tebala, kemudian dimasukkan ke dalam liang yang penuh dengan air, licak, rigat, ya begitulah manusia. Seberapapun hebat dia, tempat dia cuma 1,5 meter x 2,5 meter. Maka benar-benar orang-orang yang tertipu, orang yang petantang-petenteng, sok parlente di hadapan orang-orang yang dibatasi rezekinya. Hei, Anda kalau mati sekarang, tempat tinggal Anda cuma itu. Ya, orang tertipu, orang yang melihat, kalau orang melihat kepada sebagian orang yang diluaskan rezekinya, yang tidak tahu hakikat dunia dan hakikat harta, kalau bertemu dengan orang-orang yang lusuh mungkin, orang-orang yang pekerjaannya dikira rendah mungkin, ya, mereka melihatnya dengan memandang sebelah mata, kemudian membusungkan dada, berbicara sok, seakan-akan, wah. Kemudian kalau turun dari mobil seakan-akan, padahal kalau mati, tempatnya cuma itu. Licak pak, kotor, masukkan ke dalam situ. Itu pun karena dia berair susah untuk meletakkannya, harus dipasiri dulu. Subhanallah. Cuma sekian toh dunia. Pantas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebelumnya Allah tidak pernah memuji dunia, walau dalam satu ayat suci Al-Quran pun atau dalam satu hadis pun. Dan saya katakan bersyukurlah anda-anda yang diluaskan rezekinya oleh Allah, yang tahu hakikat dunia, yang tahu harta sebenarnya adalah yang dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah sekalian, memang benar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan akan kehidupan akhir. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ambil hukum-hukum nasakh lainnya yang Allah Subhanahu wa taala nasakh, yang hapuskan ataupun diganti dengan hukum yang lain, maka pasti ada manfaatnya dan pasti ada hikmah di baliknya. Fadalla ala anna naskha la yakunu li aqalla maslahatin lakum minal awal. Maka ini menunjukkan bahwa nasakh tidak terjadi untuk maslahat yang lebih kecil daripada yang pertama. Li anna fadlahu ta'ala yazdadu khususan ala hadhil ummah. Karena karunia Allah Subhanahu wa taala bertambah selalu, terutama untuk umat ini. Allati suhila 'alaiha dinuha ghayatat tahsil, yang mana agamanya dimudahkan semudah-mudahnya. Ya, dimudahkan semudah-mudahnya. Agama Islam itu mudah, tapi jangan memudah-mudahkan agama. Mudah dia. Selalu syariat Islam itu pasti mudah, tidak sulit. Ya, lihat saja. Dan itu salah satu hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, kalau kita kupas tiga hal ini, hikmah Allah, atau kita kasih tema kajian, semua pasti ada hikmahnya. Dan hikmah itu dari tiga sisi: penciptaan Allah, pensyariatan Allah, penghalalan pengharaman Allah, itu selalu ada hikmah. Babi diharamkan, apa hikmahnya? Ini masuk kepada penghalalan dan pengharaman. Kemudian bangkai diharamkan, apa hikmahnya? Ini masuk ke dalam penghalalan pengharaman. Hurrimat 'alaikumul maytatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala sab'u illa ma dzakaitum wama dhubiha 'alan nusbi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Ya. Lihat surah Al-Ma'idah, tentang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai, kemudian daging babi, kemudian nama-nama yang hewan-hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, kemudian hewan yang jatuh, hewan yang terhimpit, hewan yang kebentur, semuanya itu ketika mati tanpa disembelih bangkai. Allah menyebutkan hikmahnya, dzalikum fisq. Itu adalah daging yang merupakan kefasikan. Coba cek, pasti di dalam bangkai ada penyakit. Coba cek, pasti di dalam hewan yang disembelih tanpa disebut nama Allah, pasti ada sesuatu yang merupakan kefasikan. Dan itu pasti, tidak boleh kita mengingkari. Karena itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ketika, apa faedahnya Ustaz kita ketika mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala? Salah satu faedahnya, kita tambah sayang, tambah cinta kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita tambah cinta kepada Allah, yang ada apa? Kita sami'na wa ata'na. Engkau apakan saja ya Allah, kami mendengar, kami patuh. Ada hikmah di dalam takdir Allah, pasti ada hikmahnya. Si fulan dicabut dua matanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hikmah. Si fulan diberikan penyakit pada kulitnya, pasti ada hikmahnya. Si fulan diberikan bentuk seperti ini, pasti ada hikmahnya. Si fulan diberikan wajah seperti itu, pasti ada hikmahnya. Si fulan dikayakan, dimiskinkan, pasti ada hikmahnya. Si fulan ketika berdoa, meminta keluasan rezeki, kok tidak dikasih-kasih, pasti ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya, ada hadis dari Anas. Dia lemah, tetapi maknanya sahih. Inna mina ibadi, lau agnaituhu, laafsadathul ghina. Sungguhnya dari hamba-hambaku, kalau seandainya aku berikan kekayaan, keluasan rezeki bagi dia, maka kekayaan tersebut akan merusaknya. Merusak imannya. Lawang seandainya miskin saja, ya, sombong. Kan gak cocok miskin sombong. Kalian yang punya rumah gedongan, nih rumah saya. Gubuk. Nah, gak cocok. Ya. Kalau orang kaya sombong, apa? Enggak wajar. Dosa besar. Kena perangkap beliau. Dosa besar. Ya. Orang yang diluaskan rezekinya sombong, itu dosa besar. Bagaimana kalau tidak mempunyai alasan untuk sombong? Kan tidak pantas. Kalian yang mempunyai Land Cruiser, Lexus, ya, Avanza, nih saya sepeda ontel. Kan enggak cocok. Lawang miskin saja terlambat sholat berjamaahnya. Bagaimana kalau kaya? Ini banyak sekali sebab. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan akhirnya orang berdoa jungkir balik tapi tetap tidak diberi oleh Allah. Ternyata Allah sediakan itu di akhirat yang lebih baik. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita baca ayat selanjutnya, itulah hukum nasakh, itu termasuk dari bukti hikmah Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Artinya, tidakkah kalian mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Dan tidak ada bagi kalian selain Allah sebagai pelindung maupun sebagai penolong. Di sini sedikit tentang hukum tajwid, lihat ayatnya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, hukum ra. Ra ketika dia sukun, maka dia akan menjadi ra tebal. Sini alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard, ya, apalagi sebelum ra sukun tersebut ada huruf hidup berharokat fathah, dia akan tebal sekali, ya, wal ard, jadi dia tebal. Keliru ketika orang membaca alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Enggak. Ya. Ra-nya jadi tipis, itu tidak. Wal ard. Nah, ini. Kemudian apalagi di belakangnya ada huruf dhad. Huruf isti'la. Huruf dhad ini salah satu dari pada huruf isti'la. Yang mana dia menjadi lebih tebal lagi. Ya. Dhad itu ada dua jenis pengucapan. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dia ada yang dia huruf dhad adalah huruf yang penuh dengan rawakhah. Artinya ada angin di dalamnya. Al, ada angin. Al, il, ul, ya, dia ada angin di dalamnya. Dan sebagian ulama membaca Al-Quran, mereka mengatakan huruf dhad itu adalah bukan huruf dal yang ditebalkan. Sebagian ulama membaca huruf dhad bukan huruf dal yang ditebalkan. Kalau huruf dal yang ditebalkan menjadi waladdallin. Ini huruf dal yang ditebalkan. Waladdallin. Jadi tidak ada sama sekali angin pada huruf dhad tersebut. Makanya sebagian ulama baca Al-Qur'an membaca wa dia lidahnya baik ke kanan ataupun ke kiri. Ya. Dan hampir serupa dengan huruf dhad. Al-zalimin. Kalau dhad lidahnya ke langit-langit. Al-zalimin. Walal-zalim. Ramadhan. Jadi bukan Ramadan. Itu dal yang ditebalkan. Ramadan. Ya. Itu dal yang ditebalkan. Makanya wal ard, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Itu sedikit tentang hukum tajwid. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, wa akhbara anna man qadaha fi an-naskhi faqad qadaha fi mulkihi wa qudratihi. Ini hikmahnya. Kenapa kita tidak boleh mengingkari salah satu hukum Allah? Perhatikan baik-baik. Kenapa orang dilarang ataupun tercela sekali mengingkari apa yang Allah wajibkan? Kenapa perbuatan menghalalkan apa yang Allah haramkan tercela? Kenapa perbuatan mengharamkan apa yang Allah halalkan tercela? Karena ya, mengingkari ataupun mencela kekuasaan Allah dan keagungannya. Ini bahaya. Ini sebabnya. Ya, ini sebabnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sholat lima waktu itu hukumnya apa? Dia mengatakan tidak wajib. Maka orang ini sangat tercela. Kenapa? Karena dia mencela kekuasaan Allah. Bukan perkara sekedar sholatnya saja, tetapi lebih dari itu, yang mewajibkan sholat itu yang dia cela. Begitulah kaum Yahudi, mereka tidak mau menerima hukum nasakh, maka pada saat yang bersamaan mereka mencela yang membuat hukum nasakh tersebut. Di situ tercelanya. Makanya Pak, orang yang menghalalkan apa yang diharamkan, kalau ada orang mengatakan riba halal, khamr halal, berzina halal, maka ini sesudah diberitahu kepada dia, kemudian tidak ada penghalang bagi dia untuk kembali kepada kebenaran, tapi masih dia ngeyel dalam kebatilannya, menghalalkan apa yang diharamkan, ini orang telah mencela kekuasaan Allah. Anda itu makhluk. Wahai si fulan yang mencela kekuasaan Allah, Anda itu budaknya Allah yang diciptakan oleh Allah. Sekarang Allah ingin Anda menghalalkan ini, mengharamkan perbuatan ini, maka malah Anda menghalalkan. Anda berarti mencela kekuasaan Allah. Seakan-akan orang itu seperti itu. Maka Pak, setiap yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, hukumnya apa? Kafir. Keluar dari Islam. Ya, setiap yang mencela ataupun menghalalkan apa yang diharamkan, maka hukumnya apa? Kafir. Ini para ikhwan sekalian dirahmati Allah. Kenapa? Karena sebabnya tadi, dia mencela kuasa Allah. Sudah makhluk tidak tahu diri. Ya, sudah makhluk tidak tahu diri. Makanya Syekh menyebutkan di sini, Allah mengabarkan bahwa barang siapa yang menghina hukum nasakh, maka sungguh dia telah menghina Allah di dalam kekuasaannya dan di dalam keagungannya. Makanya Allah berfirman, alam ta'alam anna Allah lahu mulku samau, alam ta'alam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu? Alam ta'alam anna Allah lahu mulku samawati wal ardh. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi? Fa idza kana malikan lakum mutasarrifan fikum tasarruful malik albir arrahim fi aqdarihi wa awamirihi wa nawahi fakama annahu la hajra alayhi fi taqdiri ma yaqdiru ala ibadihi min anwa'i taqadir kadzalika la ya'taridu alayhi fi ma yashra'uhu li'ibadihi min al-ahkam fal'abdu mudabbarun musakharun tahta awamirihi awamir rabbih diniyah wal qadariyah fama lahu wal i'tirad. Artinya, kalau seandainya, jika Allah malik, bukan seandainya, jika Allah raja bagi kalian, mengatur kalian, dan Allah mengatur sebagai raja yang bijak, yang penyayang, di dalam takdir-takdirnya, di dalam perintah-perintahnya, dan larangan-larangannya. Dan subhanallah pak, wallahi ini akan saya bahas nanti, lebih menarik sekali membahas tentang, misalkan, hikmah Allah di dalam pensyariatan, larangan dan kehalalan. Apa saja yang Allah perintahkan, pasti ada hikmahnya, pasti mendatangkan kebaikan, pasti menunjukkan kepada Allah itu maha pengasih, Allah itu maha baik kepada makhluknya. Saya beri contoh ya pak, larangan misalnya, Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati perbuatan zina. Kalau kita perhatikan kenapa Allah melarang zina, karena di dalamnya kalau dikerjakan pasti mendatangkan mudharat, bahaya, penyakit yang sampai saat ini belum ada obatnya, penyakit kemaluan, kemudian terputusnya keturunan, tercampur baurnya keturunan. Misalkan ada suami istri menikah resmi, kemudian sang istri nyeleweng kepada laki-laki lain, akibatnya dia hamil, dia bawa kepada keluarga aslinya, sang suami harus mengakui itu adalah anaknya, karena sang suami yang mempunyai ranjang atas wanita ini, ya, akhirnya si anak ini lahir, akhirnya dia berkumpul dengan anak-anak perempuan yang asli, padahal bukan mahram. Akhirnya kalau si suami ini meninggal, anak yang tadi hasil perzinahan mewarisi, padahal dia bukan ahli waris, tercampur keturunan, ya, jadi buruk sekali. Semua larangan-larangan pasti seperti itu, ada hikmahnya. Kenapa Allah melarang babi? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melarang babi? Salah satu sifatnya adalah dia tidak punya rasa cemburu. Makanya Islam yang tidak memakan babi, dia punya rasa cemburu, tidak seperti dayyuth. Ya, istrinya salaman dengan laki-laki yang bukan mahram, berdua-duaan laki yang bukan mahram, ya. Kemudian peluk sana peluk sini dengan laki-laki yang bukan mahram. Di kalangan orang-orang pemakan babi biasa saja. Kenapa? Karena yang dimakan adalah memang yang mewariskan sifat seperti itu. Babi itu adalah binatang yang paling tidak punya rasa cemburu. Istrinya dikumpul keboi sama 10 babi yang lain, dia santai aja. Istri saya kumpul babi jadinya, ya, dia santai saja. Dan itu mewariskan kepada makanan, apa, makanan mewariskan kepada sifat dalam diri kita. Ini para ikhwah sekalian. Jadi banyak sekali hal-hal yang Allah haramkan, pasti ada hikmah di dalamnya. Dan ini membuat kita tunduk, kemudian lebih menghambakan diri kepada Allah. Oh ternyata memang engkau sang Khalik, ahlinya pencipta itu Allah. Ahlinya pencipta itu Allah. Dan ahlinya menciptakan dengan proporsinya itu Allah. Makanya Allah mempunyai sifat Al-Khalik dan Al-Hakim. Al-Khalik artinya memang Allah subhanahu wa ta'ala membuat penciptaan apapun bentuknya, apapun hukumnya, benar-benar ahli. Menciptakan manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti itulah makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Menciptakan bumi dan langit, padahal la khalqus samawati wal ardh akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Manusia saja, kalau kita perhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki, betapa sempurnanya penciptaan Allah. Bagaimana penciptaan langit dan hidung, hidung lubangnya ke bawah, coba ke atas pian kayak apa? Ya, mata, ya mata ada bulu mata, kemudian di dalam hidung ada bulu-bulu hidung. Ya, coba tidak ada bulu-bulu hidung, itu akan masuk seluruh apa yang kita hirup dari udara-udara. Telinga, ada daun telinga, ya, untuk mendengar secara maksimal. Coba tidak ada daun telinga pian, maka ini akan jadi telinga pian. Terasa suara itu lewat. Hikmah Allah dalam penciptaan. Ini menunjukkan kita tunduk patuh kepada Allah. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka kata Syekh di sini, maka sebagaimana seseorang tidak boleh menantang takdir Allah, ataupun tidak boleh dia menggerutu atas takdir Allah, maka tidak boleh pula seseorang menggerutu atas syariat-syariat dan hukum-hukum yang telah Allah tentukan. Ya. Oleh sebab itu kata beliau, hamba, budak itu Allah yang mengatur, di bawah kekuasaan Allah, di bawah perintah Allah, baik perintah secara agama ataupun perintah secara takdir. Kalau sudah budak seperti ini, lalu untuk apa seorang menantang Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah makanya saya katakan hikmah dari membicarakan sebuah hikmah Allah itu, hamba akan tambah apa? Tunduk, tidak mudah sombong, ya, tidak mudah apa? Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa huwa aidan walla ibadahu wa nasirahu fayatawallahum fi tahsili manafi'ihim wa yansuruhum fi daf'i madarihim famin wilayatihim lahum an yushra'a lahum min al-ahkam ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuhu bihim. وَمَنْ تَأَمَّلَ مَا وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مِنَ النَّسَخِ عَرَفَ بِذَلِكَ حِكْمَةَ اللَّهِ وَرَحْمَتَهُ حِكْمَةَ اللَّهِ وَرَحْمَتَهُ عِبَادَهُ وَإِيصَالُهُمْ إِلَى مَصَالِحِهِمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بِلُطْفِهِ. Dan Allah juga yang menolong hamba, yang memelihara hamba, dan termasuk pemeliharaan Allah terhadap hamba. Lihat subhanallah ya. Kalau kita perhatikan hikmah penciptaan Allah, kita akan tahu Allah itu benar-benar mengayomi hambanya. Ingin yang baik untuk hambanya. Bapak pernah memikirkan nikmat, satu nikmat yang mungkin kita jarang memikirkannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ قَرَارًا. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ghafir ayat 64. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan. Allah yang telah menetapkan bagi kalian, menjadikan bagi kalian bumi itu tetap. Pak, bumi ini berputar. Dia pada porosnya. Ya. Dan kita kalau punya bola, bola untuk bola kaki itu, kalau kita putar, itu sesuai dengan diameter yang dia miliki, maka sebesar itu putaran dia. Semakin besar bolanya, semakin besar putaran dia. Misalkan ini berdiameter 5 cm. Ketika ini diputar, maka sebesar bola ini, sebesar lingkaran ini, sekuat itu putaran dia. Ketika bumi diputar, maka diameter bumi dari sini ke sini, sekuat itulah putaran dia. Ini sebenarnya kita sekarang sedang berputar. Akan tetapi kita tidak merasakannya. Itu yang disebut dengan qararam. Bisa dijadikan sebagai tempat istiqrar, berdiam. Coba lagi berputar pian. Ya. Ya, Pak. Orang main roller coaster tuh. Putar. Tidak bisa nulis, tidak bisa mendengarkan kajian. Tukang kawan-kawan di kamera nggak bisa mengamera dan segala macam. Qarar, tidak bisa nyetir mobil, berputar. Nikmat Allah yang jarang seseorang merasakannya. Makanya saya sering mengatakan nikmat Allah itu banyak sekali yang perlu kita alhamdulillahi dibanding hanya sekedar harta. Seseorang kadang-kadang cuma mengucapkan alhamdulillah kapan? Ketika dapat rapel gaji ke-13. Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah dapat gaji 13. Itu saja alhamdulillah. Ketika beriman, tidak alhamdulillah. Ketika keluarga mengenal sunnah, tidak alhamdulillah. Ketika anak-anak lurus di dalam sunnah, alhamdulillah mereka tidak seperti saya dulunya. Dari kecil mereka sudah mengenal sunnah. Baju-baju mereka sudah mengenal sunnah. Bersyukur, alhamdulillah. Ini para ikhwah sekalian, masih banyak yang perlu kita syukuri selain hartanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Syekh, barang siapa yang memperhatikan di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum nasakh, maka dia pasti akan mengetahui hikmah Allah dan rahmatnya terhadap hambanya. Ya, ini para ikhwah sekalian, coba perhatikan hikmah Allah di dalam penciptaannya. Kita akan semakin menunduk kepada Allah, semakin menunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering mengatakan kalau pas lagi ditanya tentang orang lagi curhat tentang masalah keluarga, masalah harta, ekonomi, saya katakan, Pak, Bu, siapa yang bertanya? Salah satu hikmah terbesar dari ibu mendapatkan problem seperti ini, problem dengan anak, problem dengan suami misalkan, adalah mungkin Allah menginginkan kita untuk menandahkan kedua tangan. Itu hikmah terbesar. Di saat manusia lalai menandahkan kedua tangan. Salah satu hikmah kecil saja dari musibah, Allah ingin kita menandakan kedua tangan. Apapun ujian, cobaan yang Allah berikan, di saat manusia terpaku dengan kekuatan harta, kekuatan jabatan, kekuatan tim sukses, kekuatan rencana dan macam-macam, lupa menandakan kedua tangan. Ya, ada orang bertanya, Ustaz, kenapa tidak membicarakan pilpres? Maka saya memakai fatwanya Syekh Saleh Fauzan. Tulis ya cati rijaluhan. Orang politik ada ahlinya masing-masing. Ya, ahli saya ya cuma menyampaikan dakwah ilmu. Siapa yang berbicara tentang politik, mereka lah ahli politikusnya. Ya. Yang tidak ahli jangan berbicara. Karena termasuk menyia-nyiakan amanat adalah orang yang bukan ahlinya berbicara pada yang bukan bidangnya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Li siyasati rijal wa, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Orang politik mempunyai ahlinya, ada politikusnya. Ya, masing-masing. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, pelajaran menarik pagi ini. Pahami hikmah Allah dalam penciptaannya. Anda akan senantiasa menjadi hamba Allah yang pandai menunduk. Pandai menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ada yang perlu ditambahkan, masukan atau pertanyaan. Ya. Sebelum pertanyaan, satu lagi. Hikmah jangan diambil dari hadis-hadis palsu atau hadis-hadis lemah. Kayak masalah puasa. Sumu tasihhu. Berpuasalah kalian akan sehat. Secara hukum syar'i, secara hukum kedokteran memang akan mendatangkan kesehatan. Tapi tidak boleh percaya terhadap hadis itu, karena hadis itu adalah hadis itu palsu atau lemah atau mungkar, lemah sekali. Ya. Kalaupun nanti terbukti memang kesehatan, puasa mendatangkan kesehatan, terutama untuk penyakit mah misalkan, atau penyakit obesitas misalkan. Misalkan hendak berdiri dari bangun aja, dari duduk aja susah, obesitas. Ya. Susah bernafas, apalagi diajak badminton, futsal. Ngalih benar. Maka pada saat itu mungkin dia berpuasa untuk meningkatkan atau mengurangi kegemukan dan gula yang ada dalam tubuhnya. Nah, maka pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita percaya bahwasanya berpuasa pasti ada hikmahnya. Tapi untuk mempercayai hadis ini jadikan sebagai sebuah hikmah tidak benar. Karena hadisnya palsu. Ya, wallahu a'lam. Nah. Ustaz, dari Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan hukum membaca Al-Quran dengan cepat yang otomatis tajwidnya banyak yang hilang. Terus bacaannya itu dibaca secara grup, kadang-kadang kita bisa dapat 2 juz dalam satu harinya. Nah, ini kadang kita terpaksa dengan kegiatan kita sehari-hari karena diharuskan secara grup. Mohon masukannya Ustaz. Ya, yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waratil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu apa maksudnya? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan, tartil itu adalah membaca dengan mengumpulkan syarat-syarat bacaan. Pertama, makhrajnya benar. Yang kedua, hukum tajwidnya benar. Ya. Makhrajnya benar, yang ha dibaca ha, yang kha dibaca kha, yang zai dibaca zai, yang jim dibaca jim. Makhrajnya benar. Dan hukum tajwidnya benar, yaitu panjang pendeknya, ikhfa gunnahnya, idghamnya, ya, idgham bila gunnah, izharnya, izhar syafawinya, semuanya hukum-hukum tajwidnya dibaca dengan benar. Itu namanya tartil. Ya. Adapun membaca Al-Qur'an dengan tujuan memperbanyak bacaan tetapi tidak memperhatikan hukum-hukum tartilnya, maka lebih baik di membacanya dengan tartil. Adapun setoran misalkan dibaca 10 orang, ayo kita baca bagi 10 bagi berapa misalkan, sehingga dalam satu hari selesai. Maka ini perlu contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan belum ada contohnya. Ya, belum ada contohnya yang saya ketahui membagi-bagi Al-Qur'an, satu orang 5 juz, satu orang 5 juz, ya seperti itu, sehingga 6 orang selesai dalam satu hari. Ya. Maka ini belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sebelumnya ini juga pertanyaan titipan, tapi sedikit keluar dari materi, tapi ada kaitannya, berkaitan dengan kekuasaan Allah. Allah juga sebagai pelindung dan sebagainya. Ada jamaah kita, dia baru mengenal sunnah, alhamdulillah, dan sudah ngaji di Imam Syafi'i. Setelah mendengar kajian kitab Tauhid, cukup apa merasuk hati beliau, karena waktu saat dulunya, Ustaz, ya, pada saat memasang apa tiang rumah itu, ujar orang pintar dalam tanda petik yang Ustadz jelaskan pada ayat kemarin 102 dan 103 itu, itu sudah ditanam di dalam tiang-tiang rumah. Setelah dia mendapatkan ilmu dari Ustadz bagaimana cara untuk bertobat terhadap hal yang dari yang bersangkutan, karena dimasukkan dalam semen tiang-tiang rumah katanya untuk agar rumah kita aman dalam segala bahaya. Mohon nasihatnya. Ya, tidak ada lain kecuali membaca surat Al-Baqarah. Rumah tersebut dibacakan surat Al-Baqarah. Karena ketika kita ingin rumah tersebut, sebenarnya yang terjadi adalah jimat itu harus dimusnahkan. Tetapi di sana kita mendapatkan dua mudarat. Mana yang lebih ringan mudaratnya, itu yang bisa kita kerjakan. Dua, kerusakan. Kalau kita bongkar rumahnya, maka akan ambruk rumahnya. Ya, maka pada saat itu diruqyah saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mungkin mengutus binatang yang menghancurkan dari jimat-jimat tersebut atau yang semisalnya. Maka dibacakan surah Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Bacalah akan surat Al-Baqarah. Fa inna akhdhaha barakah wa la yastati'uha al-batal. Sesungguhnya membacanya mendatangkan berkah dan tidak akan ada batalah yang mengganggu. Batalah itu adalah tukang sihir yang mengganggunya. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, kepada Bapak. Silakan. Terima kasih. Di samping yang sudah disampaikan tentang apa namanya keutamaan daripada surat Al-Baqarah, kami ingin bertanya apakah juga merupakan satu keutamaan kalau kita membaca surat Al-Baqarah ditambah Ali Imran, Pak, bahwa nanti kedua surat tersebut di akhirat itu akan bagaikan dua sayap yang akan melindungi kita. Di mana pada itu tidak ada lindungan selain Allah. Terima kasih. Ya, ada hadis-hadis, Pak, tentang surat Al-Baqarah, dan ada hadis-hadis juga yang berkaitan pembacaan surat Al-Baqarah dibanding dengan surat-surat yang lain. Seperti hadis berbunyi Iqra'u az-Zahrawain. Bacalah kalian dua yang disebut dengan dua surat az-Zahrawain. Dan fa'innaha ghamamatan ghayayatan. Sesungguhnya dia akan menjadi dua pelindung, dua, bahasa Bapak tadi, dua sayap yang akan melindungi seseorang. Betul itu. Jadi ada hadis-hadis yang tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Ya. Dan hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa surat Al-Baqarah memang adalah surat yang bukan surat biasa. Tetapi dia surat yang mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat, terutama menjaga keburukan dari sihir dan dari jin, dari gangguan yang buruk-buruk. Nah, wallahu a'lam. Hadisnya sahih itu. Iya, makanya saya katakan tadi, ya, dua surat tadi, membaca surat Al-Baqarah dengan Ali Imran, itu hadis sahih. Nah. Begini Ustaz, kalau kita disunahkan setiap malam itu kan membaca surat Al-Baqarah, apakah kita membaca ayat kursi dan amanah rasul, ya, itu termasuk mencakup sudah. Iya. Kan surah Al-Baqarah itu panjang 286. Iya. Iya. Pembacaan surah Al-Baqarah di sini ada beberapa keutamaannya. Jadi ada hadis menunjukkan keutamaan membaca surat Al-Baqarah secara lengkap. Ada hadis yang menunjukkan keutamaan ayat kursi. Ada hadis yang menunjukkan keutamaan membaca dua ayat terakhir pada setiap malam. Maka hadis ini berbeda-beda. Ya, tidak bisa kita katakan orang yang membaca ayat kursi sudah mencukupi satu surat Al-Baqarah. Tidak bisa. Karena keutamaannya pun berbeda-beda. Keutamaannya berbeda-beda. Saya jadi tertarik untuk membahas surat Al-Baqarah. Ya, di antara hadis-hadis yang menceritakan tentang surat Al-Baqarah tersebut, tadi yang saya sebutkan bahwa kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Baqarah, dan membacanya adalah sebuah berkah, dan tidak ada satu orang penyihir pun yang mampu untuk melawan surat Al-Baqarah tersebut. Tapi keutamaan ayat kursi ada yang lain. Dia adalah ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Kemudian siapa yang membacanya sebelum tidur, dia akan dijaga oleh malaikat, tidak didekati oleh setan. Kemudian keutamaan dua ayat terakhir, dia akan menjaga, mencukupkan dua orang yang membacanya sampai pagi, dan seterusnya. Jadi ada keutamaan tersendiri. Tidak bisa kita katakan orang yang membaca dua ayat terakhir mencukupi surat Al-Baqarah. Nah, coba sekali-kali kita membiasakan diri kita membaca surat Al-Baqarah, terutama untuk rumah-rumah kita. Ya, karena itu mendatangkan berkah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya. Apa yang baik hitungnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.